Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat kembali menyapa dan mendoakan kita semua semoga senantiasa dirahmati, disehatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 13 Juni 2021 Masehi, kami ingin menyampaikan progres dari program ketiga dari tahapan penyaluran donasi untuk ke Palestina, yaitu peningkatan sumber daya manusia, khususnya para pelajar Palestina, yang kita inisiasikan bekerjasama dengan Basdas dan juga Lazis Muhammadiyah untuk bisa memberikan kesempatan para pelajar Palestina untuk belajar di kampus-kampus di Indonesia, yang pada bagian pertama ini kita koordinasikan untuk belajar di kampus-kampus di bawah supervisi Muhammadiyah melalui Lazismu dan diawasi tentunya oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Dan ke depan kita juga akan coba kembangkan untuk bisa bekerja sama dengan kampus-kampus lain secara bertahap. Boleh jadi juga kampus-kampus yang insya Allah punya kualitas terbaik di Indonesia, yang dengan itu kita harapkan berikan kontribusi terbaik bagi para pelajar dari Palestina sebagai amanah dari titipan kawan-kawan sekalian. Dari donasi yang telah disalurkan keseluruhannya, teman-teman sekalian, maka saya ingin menyampaikan bahwa telah selesai pada saat ini ya seluruh tahapan baik pengumpulan ataupun penyaluran donasi. Jadi kami mohon untuk tidak menyalurkan donasi kembali ya ke rekening Mira, karena kami akan jadikan semua hal terkait dengan Palestina saat ini terkoordinasikan, mencoba untuk satu pintu dulu. Ya, kita ingin mensupport dulu kegiatan MUI untuk bisa membangun rumah sakit pertama Indonesia di tepi barat. Di Gaza sudah, sekarang kita akan coba di tepi barat, ya di Hebron. Dan insya Allah kita akan duduk juga bersama Basnas ya, dan juga stakeholder-stakeholder lainnya supaya teralokasikan dengan satu tujuan yang paripurna. Bisa menunggu informasinya. Dan untuk saat ini, mohon izin juga saya akan umumkan kepada para pelajar Palestina dimanapun berada supaya mendapatkan informasi ini dan memperoleh peluang untuk bisa belajar di kampus-kampus yang kemarin telah kita diskusikan dengan para stakeholder-nya supaya memberi kesempatan pada pelajar dimaksud untuk menuntut ilmu di kampus-kampus. الإخوة الطلبة الفلسطينيين معكم علي هداية من جمعية أخيار للدراسات الإسلامية في أندونيسيا. بهذا نريد أن نعلنكم بأننا نفتح لكم باب المنح الدراسية للالتحاق في الجامعات الإسلامية في أندونيسيا. لذا لمن يرغب منكم أن يواصل دراستهم هنا في أندونيسيا من الإخوان والأخوات الطلبة الفلسطينيين فليتفضل الاتصال بالإيميل التالي info@mira.institute. يمكنكم أن ترسلوا السيرة الذاتية والبيانات أو الشروط المطلوبة للالتحاق في الجامعات الإسلامية في أندونيسيا طبعا تحت إشراف لجنة الزكاة والصدقات في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع جمعية محمدية في أندونيسيا. لذا مرة أخرى نريد أن نعلنكم ونؤكد لكم تم فتح الفرصة منح دراسية للالتحاق في الجامعات الإندونيسية الإسلامية وخاصة في إشراف جمعية محمدية أو الجامعات تحت إشراف جمعية محمدية في أندونيسيا وعليكم اتصال بالإيميل التالي. وشكرا لكم، نتمنى أن يحفظ الله سبحانه وتعالى لنا ويعطينا السلام في هذه الأرض وخاصة يعطي الإخوة الفلسطينيين الشعب الفلسطيني الاستقلال والحرية التام من الاحتلال الموجود الآن. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm Adi Hidayat, Chairman of Quantum Akhir Institute, Indonesia. I would like to inform all students of Palestine who are interested in getting scholarship opportunities in Islamic University in Indonesia. Now we are opening this program in collaboration with Lazis Muhammadiyah under supervision Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. So for those of you who are interested in getting these opportunities, can send your CV in this email as below, info@mira.institute. So please get this opportunity as soon as possible. Thank you for your attention. See you in Indonesia. Dan teman-teman dimanapun Anda berada, tadi saya sudah berikan pesan kepada para pelajar Palestina, siapa yang berminat untuk bisa mengambil kesempatan beasiswa bisa menghubungi email di Mira, atau mungkin di antara Anda yang boleh jadi mengenal kolega-kolega yang ada di Indonesia, orang Palestina, bisa juga disampaikan info terkait supaya dapat dieksekusi. Saya tegaskan kembali, bagi Anda teman-teman, para donatur, terima kasih. Semoga Allah berikan kemuliaan, pahala jariah, dan telah tuntas amanah yang teman-teman titipkan kepada kami untuk disampaikan. Jadi mohon untuk tidak berdonasi kembali, dan yang tahap kedua pun kami akan jalankan program Rashad, yaitu Rumah Studi Al-Aqsa, dan juga insya Allah bagian yang lainnya kita juga seperti disampaikan tadi akan mencoba untuk meniti kerjasama dengan kampus-kampus di Indonesia yang lebih terbuka dan bisa memberikan gambaran-gambaran lebih luas untuk teman-teman Palestina belajar di dalamnya. Terima kasih, kami akan update terkait dengan program Rumah Syakit di Hebron setelah kita berjumpa dengan MUI dan stakeholder terkait. Adi Hidayat, sekali lagi, semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita, dan memberikan kesempatan terbaik untuk kita dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.